تغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا هدوب بدنيا سبنتار سجا سكدار ممكن سكجاب متى جان تتسنى جان تتسدى آخرات نمتي تنبات كنا كتا آخرات نمتي hidup sebenarnya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khotoya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khotoya Barang siapa Allah tujuannya Niscaya dunia akan melayani siapa dunia tujuannya niscaya akan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khotoya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khotoya Kasih sayang Allah Maha mempesona Betapapun kita mengkhianatinya Tiada terputus curahan nikmatnya Selalu dinanti Kembali padanya Selalu dinanti Bertaubat padanya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khotoya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khotoya Allah melihat Allah mendengar segala sikap dan kata kita tiada dan luput فتوب جوا Allah takkan lupa selama-lamanya Allah takkan lupa selama-lamanya Astaghfirullah Rabban baraya أستغفر الله ampun, menerima taubat walaupun dosa sepenuh jagat. Wahai sahabat, cepatlah taubat karena ajal kian mendekat, karena ajal kian mendekat. Astaghfirullah, Rabban baraya. Astaghfirullah, minal khotoya. Astaghfirullah, Rabban baraya.